الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Dan karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Dan karena maghfirahnya dosa-dosa hamba diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat-Mu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati rahimakumullah. Sebuah hadis yang seringkali kita dengarkan. Dan bahkan tidak sedikit di antara kita yang menghafal hadis tersebut. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, bahwa Abdullah bin Umar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu fi ahli ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan bakal ditanya tentang apa yang dia pimpin. Seorang imam adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang rakyatnya. Seorang pemimpin, seorang penguasa, seorang presiden, raja, gubernur, bupati, camat, lurah, atau apa saja. Mereka adalah pemimpin. Dan mereka akan ditanya tentang rakyat mereka. Dan seorang lelaki, dia adalah pemimpin di keluarganya. Jadi kalau bicara kepala keluarga, adalah seorang ayah. Dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Wal mar'ah, seorang wanita, fi baiti zaujiha ra'iyatun, di rumah suaminya dia pemimpin. Dia bertanggung jawab dan akan ditanya nanti tentang apa yang dia pimpin. Seorang pembantu, seorang khadim, seorang budak adalah pemimpin dalam urusan harta majikannya. Dan dia bakal ditanya apa yang menjadi tanggung jawab dia. Al-Imam Al-Khattabi ketika menjelaskan tentang hadis ini, beliau berbincang tentang kepemimpinan seorang lelaki, seorang ayah. Beliau mengatakan, siyasatuhu li amrihim wa isaluhum huquqah. Tugas seorang pemimpin adalah bagaimana mengatur, mengurusin urusan keluarganya. Dan bagaimana dia memberikan hak-hak mereka. Adapun seorang wanita, maka dia menjadi pemimpin dalam mengurusin urusan rumah, urusan anak dan urusan pembantu. Jadi ada perbedaan kepemimpinan seorang suami di dalam rumah dan kepemimpinan seorang istri di rumah suaminya. Adapun seorang suami, Maka dia mengurusin urusan mereka, urusan keluarganya, memberikan hak-hak mereka. Sedangkan kepemimpinan seorang wanita adalah ngurusin urusan rumah, urusan anak, dan urusan pembantu. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Afan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan tentang bagaimana seorang harus mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan Allah nanti. Fa'aiddu lil mas'alati jawaban. Persiapkan jawaban untuk pertanyaan yang akan ditanyakan. Mereka bertanya, "Wa ma jawabuha?" Apa jawabannya? Nanti kalau ditanya. Qala a'malul birr. Amal-amal kebajikan. Jamaah rahimakumullah. Hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana orang tua memimpin di dalam rumah. Apa yang harus dia lakukan? Dan ingat, seorang ayah, seorang ibu akan ditanya terlebih dahulu tentang anaknya sebelum anak ditanya tentang orang tuanya. Sebagian orang tua senantiasa mengatakan kepada anaknya, "Nak, kamu harus berbakti. Nak, kamu harus berusaha untuk menyenangkan kedua orang tua." Iya. Tapi ingat, sebelum anak itu punya kewajiban berbakti kepada orang tua, orang tua punya kewajiban kepada anak itu. Maka tentunya yang akan ditanya lebih dahulu adalah orang tuanya. Bagaimana engkau mendidik anak-anakmu? Bagaimana seorang ibu mendidik anakmu? Karena sejatinya seorang anak itu amanah yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya. Hati seorang anak itu suci. Bahkan dikatakan seperti sebuah permata, sebuah logam mulia yang tidak ada ukiran di atasnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi itu dilahirkan di atas fitrah. Seperti logam mulia yang tidak ada ukiran di atasnya. Dan logam ini bisa diukir. Bisa dilukis. Dia mau dimodel apa bisa. Begitu pula anak kita. Mau dibikin seperti apa itu anak, maka bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, wa inna ma abawahu yuhawwidani aw yumajjisani aw yunassirani." Semua itu dilahirkan di atas fitrah, di atas tauhid. Terus bagaimana anak itu berubah kok bisa jadi Nasrani? Bagaimana ada anak yang berubah? Kok bisa menjadi majusi? Kok bisa tidak bertuhan? Kok bisa jadi orang jahat? Fa'abawah. Nabi SAW menjelaskan tentang peran dua orang tua. Abawah, bapak ibunya yang bikin tuh anak seperti itu. Jadi ahibati fillah, sebelum kita berbincang apa yang seharusnya dilakukan orang tua dalam mendidik anaknya, maka ana ingin mengingatkan tentang manfaat orang tua kalau dapat anak yang soleh. Fid dunya wa fil akhirah. Apa manfaatnya? Sehingga tatkala orang tua sadar manfaat anaknya jadi orang baik, maka dia akan berusaha untuk mendidik anaknya dengan baik. Karena banyak orang tua yang tidak peduli dengan kesolehan anaknya, dengan pendidikan agama anaknya. Padahal dia akan mendapatkan manfaat dari anaknya. Manfaat yang pertama adalah manfaat duniawi. Apabila orang tua mendidik anaknya dengan benar, dia akan mendapatkan kebaktian anaknya di dunia. anaknya akan berbakti sama orang tuanya. Karena Allah telah mewajibkan. Allah mengatakan di surah Al-Isra ayat 23, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima." Allah telah menetapkan, Rabb kalian telah menetapkan kalian tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Tauhid. Dan Allah telah mewajibkan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Bagaimana anak ini bisa berbakti? Karena orang tuanya mendidik anaknya dengan benar. Maka tatkala orang tuanya sepuh, Allah sebutkan, "Imma yablughanna 'indakal kibar." Dalam satu kondisi, kedua orang tuamu sampai ke masa sepuh, dua orang atau satu orang, maka jangan pernah mengatakan uff. Jangan pernah mengatakan uff, kata-kata yang enggak pantas. Ah, ketika disuruh, ketika dipinta. Dari mana anak ini bisa menghormati orang tuanya? Karena orang tuanya mendidik. Itu anak dengan benar. Wala tanharhuma, jangan menghardik keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīma, katakan kepada keduanya ucapan yang mulia. Wallahi jamaah, ana melihat orang tua yang ngomong kasar sama anaknya, orang tua yang biasa berbicara kurang beradab dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, maka anak-anaknya ketika orang tuanya sepuh, dia tidak akan bisa beradab sama orang tuanya. Sama kasar ngomong. Kasar. Karena anak ini meniru sebenarnya. Ahibati fillah, di antara itu faedah di dunia, faedah di akhirat. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Fayaqulu anna li hadha. Sesungguhnya ada seorang yang derajatnya ditinggikan di surga. Ini orang ditinggikan derajatnya di surga. Dia bingung. Dia berkata, "Anna li hadza, kok bisa seperti ini? Dapat dari mana aku?" Artinya dia tahu, enggak sampai seperti ini amalanku. Fayuqal. Maka dikatakan kepada orang ini, "Bistighfari waladika lak." Karena istighfar anakmu buat. Subhanallah. Ketika semua amalan terputus, ketika orang tua meninggal dunia, mungkin orang tua ingin nambah sholatnya, tapi tidak mampu dan tidak bisa. Mungkin seorang ibu ingin bersedekah, tapi enggak bisa, karena dia sudah mati. Selesai sudah urusannya dengan dunia. Ada amalan-amalan yang tidak terputus. Salah satunya adalah awwaladin salihin yad'u lahu. Anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jangan cuma berpikir dunia ketika anaknya sukses di dunia, orang tuanya bahagia, duit lancar, pokoknya apa yang diinginkan didapatkan, hanya itu yang diinginkan, engkau akan mati. Semuanya akan mati. Cepat atau lambat. Ini anak yang soleh nih, itu yang bakal mengangkat derajatmu. Yang akan menjadikan kuburan jadi sejuk. Menjadikan kuburan itu raudhatun min riyadil jannah. Taman dari taman-taman surga. Dengan doa-doa yang senantiasa dia bacakan. Dengan permohonan yang tidak pernah putus kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Tuh. Ketika orang menjadi pemimpin dan tahu gimana dia pimpin. Ada seorang atasan ketika pergi dari perusahaan tersebut, masya Allah, satu perusahaan bersyukur, alhamdulillah udah pergi, karena dia zalim. Tapi ada pemimpin yang ketika pergi semuanya bersedih, karena tahu ini orang baik. Gimana seorang anak ketika ayahnya pergi, dia sedih dan mendoakan kedua orang tuanya. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Mu'ad bin Anas Al-Juhani, bahwa Nabi SAW berkata, manqnya. Ini orang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Orang tuanya, bapak ibunya, itu akan dipakaikan sebuah taj, mahkota. Bapak ibunya akan dikasih mahkota pada hari kiamat. Bau'uhu mithlu bau'is syams fi buyutid dunya law kanat fikum. Cahayanya itu seperti cahaya mentari di dunia. Kalau itu kalau dipakai di dunia oleh orang tuanya, akan terang seperti cahaya mentari. Fama dhannakum billadhi amila bihadha. Itu pahala diberikan kepada orang tuanya. Kata Nabi SAW, bagaimana menurut kalian pahala yang akan diberikan kepada orang yang mengamalkan, kepada anaknya? Orang tuanya dapat itu. Gimana anaknya? Wallahi jamaah. Ahibati fillah. Apakah tidak pantas? Kemudian orang tua berpikir untuk menjaga aset ini. Bukan hanya rumahnya. Bukan hanya perusahaannya. Kita lihat ya orang-orang Masya Allah punya perusahaan, didatangkan konsultan ya. Dia mau bangun rumah, datangkan konsultan, macam-macam. Tukangnya dipilihkan tukang yang bagus-bagus. Itu mau bangun rumah. Masa mau bangun rumah tangga? Mau mendidik anak. Tidak mengeluarkan uang, biaya, dan tenaga yang banyak. Ini yang membuat kita bersedih. Ketika orang tua hanya peduli urusan ma'isyah. Bismillah. Ketika orang tua hanya berpikir tanggung jawab dia itu menyekolahkan anaknya, mengawinkan anaknya, bahkan mencarikan kerja buat anaknya, selesai. Di surah At-Tahrim ayat 6 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman. Dia Allah memanggil yang beriman. Karena orang beriman ini sadar bahwa kehidupan ini akan berakhir. Antum beriman enggak dengan adanya hari kebangkitan? Beriman enggak kalau kedua bola mata ana ini akan dimakan oleh belatung, akan menjadi tengkorak, akan berada di bawah tanah, akan berpisah dengan rumah yang dimiliki, akan berpisah dengan keindahan dunia ini, akan tertutup gelap gulita di dalam kubur. Kalau engkau percaya, engkau yakin dengan hal itu, maka dengarkan panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Dari api neraka. Jaga, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya itu bukan kayu. Bukan kertas. Tapi bahan bakarnya adalah manusia. Dan batu bara. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Kondisinya seperti siksaan di dunia. Seorang ketika dipenjara di dunia, kadangkala dia mendapatkan tetangga yang baik, kadangkala dia mendapatkan sipir yang rahim, sipir yang penyayang, kadangkala mendapatkan sipir yang jahat tapi mau disogok. Mungkin orang masih bisa merasakan kenikmatan. Tapi nanti di neraka عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Malaikat-malaikat yang keras, kasar. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tidak seperti yang terjadi di negeri kita. Kadangkala sipirnya ketangkap KPK. Kepala penjaranya ditangkap karena tidak taat kepada pimpinan. Adapun malaikat-malaikat Allah tidak pernah durhaka dengan Allah. Mereka kerjakan apa yang diperintahkan. Mereka senantiasa patuh dan taat. Ahibbati fillah, siapapun yang mendapatkan jabatan di pemerintah, di dalam rumah, maka apabila engkau menipu orang-orang yang menjadi tanggung jawab dia, apa kata Nabi SAW? Ma min abdin, hadis Rahul Bukhari, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi aljannah. Tidak ada pun satu hamba yang Allah jadikan pemimpin. Tadi, jangan berpikir pemimpin itu hanya presiden. Nabi udah sallallahu alaihi wasallam memberikan uraian yang sangat gamblang sekali. Lelaki pemimpin, perempuan pemimpin, pembantu pun pemimpin. Tidak ada satupun orang yang dikasih jabatan jadi pemimpin dia, kemudian dia mati dalam kondisi telah melakukan penipuan terhadap rakyatnya, illa haramallahu alaihil jannah. Jangan berharap masuk surga. Allah haramkan surga buat dia. Enggak main-main. Makanya orang tua, bapak, ibu, yang hanya peduli dengan makanan anaknya, lalu berkata, aku telah melakukan amanahku dengan benar, menunaikan kewajibanku dengan tepat, padahal anaknya enggak faham sholat, enggak faham ibadah. Maka hendaklah kita sadar. Tapi kapan mulai mendidik anak? Kapan mulai mendidik anak? Sekarang. Kalau itu tugas para orang tua. Mendidik anak itu dimulai sebelum anak itu lahir. Bahkan dimulai sejak memilih pasangan hidup. Amanah. Sekarang orang mau kerja tuh, dia melihat perusahaan mana yang akan dia masukin. Dia, aduh, perusahaan ini bobrok, dia gak mau. Perusahaan ini, aduh, kacau. Maka mendidik anak pun dimulai sebelum anak-anak itu lahir. Dari sejak pemilihan pasangan hidup. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahin karena empat hal. Ini bicara tanggung jawab. Antum bisa enggak kira-kira mendidik anak? Wah, anak kayaknya enggak bisa, Ustaz. Ya, kalau gitu cari ibunya yang bagus. Wanita dinikahin karena empat hal. Lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Dinikahin karena hartanya. Perempuan yang kaya, banyak yang minat. Perempuan yang berdarah biru, anak bangsawan, banyak yang minat. Perempuan yang cantik, banyak yang minat. Yang keempat, wali diniha. Ada yang dinikahin karena agamanya. Tentunya kalau empat ini terkumpul dalam seorang hamba, Masya Allah. Bidadari yang ada di dunia. Cantik, kaya, bangsawan, dan agamis. Tapi Nabi SAW menjelaskan, فَذْفَرْ بِذَاتِ الدِّينَ تَرِبَتْ يَدَا. Beruntunglah engkau dengan memilih perempuan yang agamanya baik. Maka tanganmu akan selamat. Selamat dari apa? Dari tanggung jawab nantinya. Selamat dari apa? Dari kesengsaraan di dunia. Wallahi beruntung kali jemaah. Bidzatiddin, Nabi enggak berbicara tentang cantik. Fadfar bidzatiddin, kalau orang memiliki kriteria yang macam-macam dalam memilih pasangan hidup, engkau carilah yang agamanya baik. Itu menjadi tolak ukur. Agamanya baik. Agamanya baik apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Selesai. Melaksanakan yang wajib-wajib. Dia sholat 5 waktu. Itu sudah agamis disebut. Gak harus artinya dia sunnah qobliyah ba'diyah. Oh, kalau itu ada nilai plus. Tapi ada batas minim agama. Minimnya bagaimana? Dia melaksanakan yang wajib dan menjauhi dosa-dosa besar. Itu batas minimal cari pasangan hidup. Kalau naik tingkatannya, orang yang mengamalkan yang sunnah-sunnah, qobliyah ba'diyah, puasa bukan hanya Ramadan, Senin, Kamis dia puasa. Orangnya menjaga diri, tidak gampang berbicara, kecuali yang ada manfaatnya, ini nilai plus lagi. Adapun pasangan hidup lelaki, Rasulullah SAW menjelaskan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fa'ankihu. Apabila datang meminang putri kalian seorang lelaki yang secara agama baik dan secara akhlak mulia, kawinkan. Nabi SAW tidak berbincang tentang postur tubuhnya, tentang penampilannya, tentang kekayaannya. Agamanya baik, akhlaknya mulia, nikahkan. Wa illa, kalau tidak, ya sudah. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Yang akan terjadi di muka bumi ini, fitnah, kekacauan yang besar dan kerusakan yang merajalela di mana-mana. Dan ini yang bisa kita lihat di banyak tempat, di berbagai negeri. Anak-anak berantakan hidupnya. Orang tua gak benar. Anak gak berbakti sama orang tuanya. Menjadi sampah masyarakat. Memenuhi penjara-penjara. Mana bapak ibunya? Sedih kadang-kadang melihat. Narkoba lagi. Ini semoga Allah menjaga keluarga kita dari narkoba. Tapi ingat agama dan akhlak. Itu mencari pasangan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan takhayyaru linutafikum wa ankihul akfa wa ankihu ilaihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pilihlah, kalian harus milih untuk wadah mani kalian, benih kalian. Kalian harus pilih. Nikahilah orang-orang memang setara yang pantas untuk dinikahkan. Dan nikahkanlah dengan mereka juga. Artinya orang tua ketika memilihkan menantu buat anaknya, itu mikir. Terkadang banyak orang tua membiarkan anak memilih pasangan hidupnya sendiri. Tahu-tahu dia bawa lelaki, tahu-tahu dia bawa cewek, dia mengatakan, ya aku mau sama dia. Lalu akhirnya mengatakan, ya sudah kalau itu pilihanmu. Kita disuruh memilihkan buat mereka. Kalau memang sesuai dengan kriteria, fadhal. Dan itu yang pertama. Jadi mulai mendidik anak sejak sebelum mereka lahir. Memilih pasangan hidup. Kemudian yang kedua, memperbaiki diri sendiri. Nih, bapak, ibu yang ingin punya anak-anak yang soleh, hendaklah dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Kata Allah, hendaklah orang-orang itu takut, khawatir. Yang mereka mati meninggalkan anak-anak yang lemah. Khafu alaihim. Akhirnya dia takut anak-anak nanti jadi apa. Lemah dari sisi ekonomi. Lemah dari sisi agama. Akidah. Mati meninggalkan anak-anak. yang dalam kondisi tidak bertakwa kepada Allah. Kata Allah, "Falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida." Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Artinya orang tua hendaklah memikirkan anak-anaknya sebelum dia mati. Dia bertakwa kepada Allah, mendidik anaknya dengan benar dengan cara memperbaiki dirinya. "Walyaqulu qawlan sadida." Kisah Ashabul Kahf. Kisah Suratul Kahf. Nabi Musa dan Khadir. Ketika ada bangunan yang hendak roboh, kemudian diperbaikin oleh Nabi Musa dan Khadir. Kenapa Allah bisa kirim Nabi Musa dan Khadir untuk memperbaiki tembok rumah yang miring, yang hendak roboh? Dikirim nih Nabi. Dikirim Khadir. Apa kata Khadir bercerita kepada Nabi Musa? "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma." Adapun berkaitan dengan tembok yang miring yang hendak roboh itu tembok milik dua anak yatim di kota. Anak yatim, bapaknya enggak ada. Nih. Jadi kalau ada seorang ibu yang merasa berat mengurus anaknya sendirian setelah ditinggal mati oleh suaminya, maka persiapkan diri untuk dijaga oleh Allah Jalla Jalaluhu. Asalkan kita memperbaiki hubungan kita sama Allah. Maka dikatakan, "Wa kana tahtahu kanzun lahum." Di bawah bangunan ini ada harta tersimpan milik mereka. "Wa kana abuhuma salihah." Bapaknya dua orang ini orang yang soleh, orang yang baik. Terus kenapa? "Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma." Ini kalau bicara asuransi jamaah, bagaimana orang tua yang takut dengan masa depan anaknya? Simak ayat ini. Bapaknya tuh orang soleh. Maka Rabbmu menginginkan dua anak ini tumbuh besar, dewasa. "Wa yastakhrijaka zahuma." Lalu kedua anak ini bisa mengambil manfaat dari harta tersimpan milik mereka berdua. "Rahmatan min Rabbi." Itu rahmat dari Rabb. Rahmat dari Allah. Untuk anak-anak yang yatim tinggal mati oleh kedua orang tuanya. Kata Khadir, "Wa ma fa'altuhu an amri." Aku mengerjakan itu bukan karena keinginanku sendiri. Enggak. Itu Allah yang nyuruh. Maka ingat, tanggung jawab yang ada di bawah kita, bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita, menyelamatkan mereka, maka kita yang harus memperbaiki diri kita. Ibadah kita ditambah. Allah SWT menjaga anak keturunan karena kesolehan kedua orang tua. Jadi kalau bicara manfaat, anak memberikan manfaat kepada orang tua memberikan manfaat kepada anak. Jadi saling memberikan manfaat. Jadi orang tua yang soleh, insya Allah dapat anak-anak yang soleh. Orang tua yang soleh, insya Allah anak-anaknya akan dijaga sama Allah setelah kematian mereka. Anak yang soleh akan bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Akan bisa mengangkat derajat orang tuanya. Jadi seorang anak jangan merasa berat ketika dia berbakti sama orang tuanya. Dan orang tua pun jangan malas ketika mendidik anak-anaknya. Jangan hanya sibuk cari duit. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ma min mu'min yamutu illa hafizahullahu fi aqibihi wa aqibi aqibihi." Tidak ada seorang yang beriman melainkan Allah akan menjaga anak keturunannya dan anak-anak keturunan. Bukan cuma anaknya, cucunya dijaga sama Allah. Sa'id ibn al-Musayyib pernah berkata kepada putranya, nih orang tua mau didik anaknya bukan hanya dengan cara panggil guru, tapi dengan cara dia menghadap kepada Allah, menambah ibadahnya. Sa'id ibn al-Musayyib pernah mengatakan kepada putranya, "La azidanna fi salati min ajlik." Wahai putraku, aku akan menambah salatku untukmu. Jadi ayah menambah volume ibadahnya untuk anaknya. Raja'an uhfadha fika. Dengan harapan Allah menjagamu untukku. Artinya sang ayah mau jadi orang soleh dengan harapan Allah menjaga anaknya untuk ayahnya. Kemudian Sa'id ibn Sa'id membaca firman Allah yang di surat Al-Kahf. Wa kana abuhuma shaliha. Bapaknya tuh kedua anak yatim adalah orang yang soleh. Jadi mendidik anak hendaklah memperbaiki diri sendiri. Ibnu al-Munkadir mengatakan innallaha la yahfadu birrajuli shalih waladahu wa walada waladihi wadduwairati allati haulaha fama yazaluna fi hiddin min Allah fi hifdhin min Allah wa sitr. Kata Muhammad ibn al-Munkadir, sesungguhnya Allah menjaga dengan orang yang soleh, itu anaknya. Dan cucunya. Dan kampung yang ada di sekitarnya. Mereka terus dijaga, berada dalam penjagaan Allah, aman hidupnya, tentram, makmur kehidupan mereka, karena ini orang yang soleh. Maka ingat, tanggung jawab orang tua terhadap Allah pada hari kiamat nanti itu dalam pendidikan anaknya bukan hanya ditanya engkau ngajarin apa. Anak-anak tuh ketika masih kecil mereka itu mencontoh orang tuanya. Orang tua yang hanya sibuk pegang HP anaknya akan ikut. Makanya kenapa ada anak-anak yang berontak. Minta HP, minta gawai atau gadget sama orang tuanya. Karena dia senantiasa melihat orang tuanya tuh mainan itu. Wallahi jamaah, kemarin hari Selasa ana nemenin abah ana ke rumah sakit. Dokternya lama. Cukup hampir 2 jam lebih kita nunggu. Di depan ana ada wanita sepuh sudah. Ya, dia sakit juga ke dokter jantung. Mungkin umurnya 55 tahun ya. Dia di depan ana, duduk di depan ana. Ana dengar suara kayak main game. Deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng. Ana lihat. Betul, ternyata main game ya. Nenek-nenek main game, bayangkan. Gimana cucunya? Bayangan anak orang tua itu yang sepuh sudahlah enggak akan terpengaruh dengan HP. Karena anak lihat anak punya abah, HP-nya yang penting bisa buat telepon. Tapi ternyata ada yang umurnya seabah anak, itu main game. Jagoan main game. Mau dibawa kemana bangsa kita? Kalau nenek-nenek udah main game. Yang kecil-kecil main game. Hidup di dunia maya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ingat, Allah tuh akan menjaga sebuah keluarga dengan adanya orang tua yang soleh, bapak ibunya soleh, anaknya bakal dijaga. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanggung jawab orang tua adalah menanamkan akidah yang benar. Ini harus menjadi perhatian utama orang tua. Menanamkan akidah yang benar kepada anak-anaknya sejak dini. Kenapa? Karena tujuan kita hidup adalah mentauhidkan Allah Jalla Jalaluhu. Para nabi diutus. Para rasul dikirim. Mereka diutus untuk apa? Untuk mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluhu. Taurat diturunkan. Zabur diturunkan. Injil diturunkan. Al-Quran diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk tauhid. Untuk mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluhu dan meninggalkan kesyirikan. Surga dan neraka diciptakan oleh Allah Jalla Jalalu. Untuk apa? Untuk memberikan pahala buat orang-orang yang mentauhidkan Allah dan memberikan balasan buat orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jadi bicara akidah itu penting sebelum sholat dan yang lainnya. Karena kalau ada hamba yang rajin beribadah, ahli puasa, ahli qiyamul lail, tapi secara keyakinan salah, bobrok, sesat, umpamanya keyakinannya rusak, maka dia tidak akan bermanfaat dengan amal ibadah dia. Yahya ibn Ya'mar, dia berkata, kana awwala man qala fil qadar Ma'bad al-Juhani bil Basrah. Ini di masa para sahabat. Ada satu kelompok sekte yang mulai bicara tentang takdir. Nyeleneh pemahaman dia dengan takdir. Nggak percaya dengan takdir. Di kota Basrah, di Irak sana. Yang pertama berbicara adalah Ma'bad al-Juhani. Fantalaqna hujjajan ana wa Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari. Yahya bin Ya'mar cerita, maka kita waktu itu berangkat berhaji dari Basrah. Bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Ketika kita sampai kota Madinah, kita berjumpa dengan Abdullah bin Umar di masjid. Ini pentingnya akidah yang benar. Faqultu ya Aba Abdurrahman, inna qablana nasan yaqra'una al-Qur'an. Di tempat kita nih ada orang-orang yang pandai membaca Al-Qur'an Karim. Wa yataqaffaruna al-'ilm. Oh, ilmu cari di mana-mana sama dia. Wa yaquluna la qadar wa innamal amru unuf. Dan dia berkata enggak ada takdir Allah itu. Urusannya ini ya masing-masing jalan sendiri-sendiri, enggak ada. Bukan Allah yang menentukan. Enggak ada takdir. Apa kata Abdullah bin Umar? Fa idza laqita ulaika fa akhbirhum annani minhum bari. Apabila engkau berjumpa dengan orang-orang itu yang tidak percaya dengan takdir, sampaikan kepada mereka kalau aku berlepas diri dari mereka. Wa annahum minni bara, dan mereka terlepas dari aku juga. Kita bukan saudara. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar. Law kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadari kullihi khairihi wa syarrihi. Sampaikan kepada mereka. Andai kata, bersumpahnya Abdullah bin Umar, andai kata salah seorang di antara mereka punya seperti gunung Uhud emas, kemudian dia infakkan di jalan Allah, Allah enggak bakal terima. Sampai mereka beriman dengan takdir baik dan buruknya. Subhanallah jemaah. Jadi jangan main-main masalah akidah. Jangan sampai orang hanya berpikir yang penting ibadah, sholat, puasa, zakat. Akidahnya benerin. Jangan sampai kita punya keyakinan yang tidak sesuai dengan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Maka dari itu tatkala Luqman berpesan kepada anaknya. Awal pesan dia kepada anaknya ini mendidik nih. Kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Ananda jangan berbuat syirik sama Allah. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang nyata. Ini pesan pertama Luqman kepada anaknya. Sedangkan kita melihat sekarang nih orang tua banyak yang enggak peduli dengan akidah, dengan tauhid anaknya. Anaknya nonton film-film non-muslim. Film-film Hindu. Film-film yang tidak bertuhan. Gimana anak? Dibiarin bahkan orang tuanya duduk nonton. Itu film Hindu ya buat orang Hindu silahkan mereka tonton. Film Buddha silahkan orang Buddha yang tonton. Itu hak mereka. Tapi Muslim duduk sama anaknya. Dilihat tuh bagaimana di situ ada kesyirikan. Minta sama berhala, minta sama patung. Sedangkan kita mengatakan Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Maka ini perlu menjadi bahan renungan pada para orang tua. Bahwa Pondasi pertama yang harus diletakkan dalam mendidik anak adalah tentang tauhid, tentang akidah yang benar. Jangan sampai anak kita jadi nyimpang. La tusyrik billah. Jangan berbuat syirik. Enggak, anak-anak enggak melakukan kesyirikan, Ustaz. Tapi nonton kesyirikan. Dan engkau tidak menjelaskan. Lalu apa manfaat yang didapat oleh anak-anak? Hiburan saja. Terekam dalam diri dia. Kemudian dia menganggap berhala. Wallahi jamaah. Di kampung ana. Ana berharap mudah-mudahan satu hari ana ketemu sama pemilik rumah itu. Jadi rumahnya itu ada gambarnya Ka'bah. Ada gambarnya, ada tulisan Allah dan Muhammad. Terus ada dewa-dewa Buddha di rumahnya itu. Ana sempat tanya sama sepupu ana, ini rumah siapa? Wallahi enggak tahu, ini beragama apa tidak. Mungkin hanya karena seni atau apa. Maka hati-hati. Ingat tontonan-tontonan itu harus diperhatikan. Ini masa pendidikan anak. Apa yang dilihat oleh anak, itu yang terekam. Apa yang didengar, itu yang terekam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad ke Yaman kepada Ahlul Kitab, orang-orang yang memiliki Alkitab, orang-orang Nasara pada waktu itu, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab. Engkau itu akan datang ke kaum yang mereka adalah Ahlul Kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ay yuwahhidullah azza wajalla. Dakwah pertamamu adalah mengajarkan tauhid kepada mereka. Ajak mereka mentauhidkan Allah. Kalau mereka terima baru salat. Mereka salat baru ajarkan kepada mereka zakat. Terus seperti itu. Maka jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu peduli dengan masalah akidah ini. Ketika beliau berpesan kepada Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, ya gulam inni u'allimuka kalimat. Wahai bocah, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, engkau akan menghadapi Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta tolong, minta tolong sama Allah. Diajarkan tuh. Memohon langsung sama Allah. Jaga Allah. Wa'lam annal ummata. Subhanallah. Dan ketahuilah. Andai kata umat semuanya bersatu padu untuk memberikan bahaya kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan bahaya kepadamu. Allahu Akbar, ini iman. Satu Jember, satu Jawa Timur, satu Indonesia, seluruh penduduk dunia ingin menimpakan bahaya kepada kita. Kalau Allah enggak berkehendak, enggak akan bisa. Sehingga kita memandang kepada kekuatan makhluk ini, enggak ada apa-apanya di hadapan kekuatan Allah. Dan sebaliknya, wa in ijtama'u, andai kata mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, enggak bakal bisa. Kecuali Allah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Udah, pena udah diangkat dan lembaran itu udah kering. Nih, masalah tauhid tanamkan kepada anak kita. Apa yang terjadi ya sudah. Engkau harus senantiasa percaya Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi yang terakhir, membiasakan mereka beribadah. Membiasakan mereka beribadah. Ini pendidikan sejak kecil. Jemaah rahimakumullah, seorang anak yang tumbuh besar di lingkungan yang penuh dengan ibadah akan membuat dirinya terbiasa melakukan ibadah. Jadi mendidik dengan membiasakan diri ini penting sekali. Karena seorang anak yang sejak kecil sholat, sejak kecil puasa, sejak kecil sudah mulai diajarin berpakaian yang tertutup, maka tatkala dia sudah besar, maka buat dia gak ada lagi perasaan malu. Udah biasa aku pakai ini. Tidak ada lagi terbebani. Dari kecil aku sholat. Oleh karena itu, Rasul SAW memerintahkan agar kita menyuruh anak kita sholat itu sebelum baligh. Sebelum dia wajib sholat. Artinya kita tahu, seorang itu punya kewajiban sholat ketika baligh. Tapi ternyata orang tua punya kewajiban mengajarkan anaknya sholat sejak anaknya umur 7 tahun. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Suruh anak-anak kalian salat mulai umur 7 tahun. Disuruh sudah. Sebelumnya diajak, bukan disuruh, diajak, dibawa ke tempat salat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr sinin. Pukul dia kalau enggak salat mulai umur 10 tahun. Wa fariqu bainahum fil madajid. Tempat tidurnya harus dipisahkan sudah. Harus mulai berpisah. Mereka udah mulai besar. Ini pembiasaan. Mendidik anak dengan membiasakan beribadah. Puasa. Rubayyi binti Muawid bin Afra berkata, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qura al-Ansar allati hawla al-Madinah. Di siang hari, di hari Asyura, Nabi AS ngirim orang ke kampung-kampungnya orang Ansor yang di sekitar kota Madinah. Utusan Nabi ini menyampaikan, man kana asbaha sha'iman falyutimma shaumahu. Barang siapa yang dari pagi udah puasa, hendaklah puasanya disempurnakan. Ini tanggal 10 Muharram, ntar lagi nih. Wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumi. Barang siapa yang gak puasa, maka hendaklah puasa. Gak usah makan. Tadi pernah makan, ya sudah berhenti. Gak usah makan. Hendaklah sebagian harinya itu, sisa harinya dia puasa. Fakunna ba'da dhalika nasumu. Kata Rubayyi binti Muawid. Sejak itu, kita senantiasa melaksanakan puasa Asyura. Wa nusawwimu sibyanan sigar minhum. Dan anak-anak kita yang masih kecil, kita juga ajak mereka puasa. Sejak kecil. InsyaAllah wa nadhab ilal masjid. Dan kita berangkat ke masjid bersama mereka. Dan kita bikinkan buat mereka permainan. Mainan dari tanah, liat ya. Fanadhabbihi ma'ana. Dan kita bawa mereka bersama kita ke masjid. Anaknya dikasih mainan. Dibawa ke tempat ibadah. Bawa ke masjid. Diajak berpuasa juga. Fa'idha sa'aluna ta'am a'tainahumul lu'bah. Tulhihim. Hatta yutimu sawmahum. Ketika mereka lapar minta makan, nggak dikasih makan, dikasih mainan. Kita lihat anak-anak tuh kadang kala minta ini, minta dikasih mainan, jadi lupa sama makanannya. Hatta yutimu saumahum. Sampai mereka menyempurnakan puasa mereka. Itu jamaah. Biasakan. Orang tua mulai membiasakan anaknya. Dan berbeda orang yang dewasa beribadah dan anak-anak yang masih muda beribadah. Maka dengan cara seperti itu paling tidak kita sudah melaksanakan perintah Allah dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan masih banyak lain yang berkaitan dengan mendidik anak ini. Adab, etika yang harus diajarkan kepada mereka. Berkaitan dengan gadget yang orang tua harus peduli sama anak-anaknya. Jangan sibuk memegang gadget dia kemudian dia tidak. Ya, tidak mengajarkan ibadah sama anak-anaknya. Ketika anak-anak kecil itu orang tua kalau nyuruh sholat. Anak-anak itu kalau disuruh, akhirnya dia sholatnya gak benar. Orang tuanya ikut sholat bersama dia. Yuk ikut sama ummi sholat. Berjamaah sama ummi. Sehingga mereka terbiasa terus perlahan-lahan. Kalau sang ibu sabar ya, punya anak. Dia senantiasa berusaha sholat tepat waktu sama anaknya. Karena bapaknya mungkin kerja. Kalau bapaknya datang sama bapaknya berangkat ke masjid. Maka insya Allah ketika engkau ditanya oleh Allah, engkau punya jawaban untuk pertanyaan tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan. Kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dari fisik nih ya. Siap. Ya, cobalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar-dengar, Nak. Ya, Ustaz mau nanya. Ada seorang ayah, yaitu kebetulan rumahnya dekat dengan ibunya. Nah, dia terlalu take care sama ibunya, sampai dia melupakan, bukan melupakan ya, jadi kayak nggak kurang peduli sama anaknya. Jadi dia cuma memelihara ibunya aja, apapun yang ibunya kepengen dia gituin. Sampai ini anak kurang perhatian abahnya, jadi ini anak nakalnya top ten gitu, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Nah, itu gimana itu seharusnya seorang istri bilang ke si ayah tadi, Ustaz? Iya. Anak kan bukan cuma tanggung jawab ibu aja, harus sama ayah dan ibunya juga. Nah. Sekiranya gitu aja, Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Wallahi jama'ah, subhanallah ya. Jadi kalau tadi disebutkan ada ayah yang kurang peduli sama anaknya, padahal itu jadi tanggung jawab ayahnya juga itu anak. Tadi disampaikan kalau ayahnya ini peduli sama ibunya. Mungkin disebabkan ibunya hidup sendiri, ibunya sudah sepuh, apa yang diinginkan ibunya dia senantiasa memenuhin. Dan itu kewajiban seorang ayah. Tapi kewajiban dia sebagai anak telah dia laksanakan. Tapi dia juga sebagai bapak. Sehingga seorang yang menjadi bapak di satu posisi dan menjadi anak satu posisi, dia harus secara profesional memberikan haknya masing-masing. Jangan sampai dia berbakti sama orang tuanya, tapi akhirnya mendolimi anaknya. Tapi di satu sisi, terkadang kondisinya, peran ibu juga kurang. Ini tidak bisa dipungkiri. Ana seringkali ngomong sama istri Ana, jangan pernah mengancam anak dengan bapak. Jangan pernah. Nanti Anda sampaikan kepada bapak, jangan. Ketika itu dilakukan, kalau bapaknya peduli, alhamdulillah. Bapaknya nggak peduli, jadi nakal anaknya. Karena nggak ada yang dia segani. Ibunya senantiasa, oh nanti Anda sampaikan kepada bapakmu seperti itu. Jangan. Artinya sekarang kalau kondisinya memang seperti itu, sang ibu harus full power dia. Ketika bapaknya tidak mendidik anaknya, ya sekarang bagaimana? Posisi dia. Oke, dia mungkin ingin ngobrol sama bapaknya. Ingin memberikan masukan kepada bapaknya. Tapi bisa jadi bapaknya gak peduli. Apakah sang ibu kemudian mengatakan, ya sudah kan bapaknya tanggung jawab nanti. Jangan. Jadi ada sebuah pesan indah, jemaah. Ketika lingkungan itu tidak mendukung kita. Ketika seorang istri mendapati suami yang tidak peduli sama anaknya. Kan gak mendukung lingkungannya. Maka sang istri harus menciptakan lingkungan yang mendukung buat anaknya. Anggap bapaknya gak ada. Dalam satu posisi. Aku harus jadikan anakku anak yang soleh. Maka dengan cara seperti ini, mudah-mudahan sang ibu dapat pahala double. Karena dia mengambil peran bapaknya. Ketika bapaknya tidak peduli. Dan usahakan seorang ibu ini menerima. Ridho udah kondisinya ini ujian anak kayak gini. Soalnya kalau dia tidak menerima apa yang terjadi, maka dia akan sering mengeluh. Anaknya akhirnya gak berbakti sama ibu, gak berbakti sama bapaknya. Tadi disebutkan anaknya nakal sekali. Karena sang ibu selalu kadang-kadang, ini gara-gara bapaknya, ini gara-gara, udah gak ada kalimat gara-gara bapaknya. Sudah bapaknya kayak gitu, ini anakku juga, aku akan jadikan anak ini yang berbakti sama orang tuanya. Dan subhanallah, peran seorang wanita ini jamaah, Allahu Akbar. Ana bertemu dengan seorang ibu, yang dia mengatakan, bapaknya ini gak peduli sama anaknya. Sama sekali, ya kurang peduli lah. Sibuk dengan kerjaannya, sama sohib-sohibnya, main. Anak berusaha untuk mendidik anak-anak dengan baik. Dan anak tanamkan kepada diri anak-anak agar mereka menghormati bapaknya. Jadi terus bapakmu seperti ini, bapakmu seperti ini. Artinya seorang wanita ketika mendapatkan suami kayak gitu, senantiasa dia puji suaminya di depan anaknya. Sehingga anaknya jadi segan sama bapaknya. Yang dilakukan bapakmu ini nak adalah berbakti sama ibunya. Sampaikan seperti itu. Karena sekarang kondisinya seperti itu. Mudah-mudahan sang bapak bisa berubah menjadi peduli sama anak-anaknya. Dan sang anak menjadi anak yang baik. Dengan cara sang ibu menerima kondisi yang ada. Mendekatkan diri kepada Allah. Dan berusaha untuk untuk menghadap Allah dengan amalan itu. Itu jadi ujian buat dia. Sambil mungkin sharing sama bapaknya. Kalau ada sesuatu yang perlu dibicarakan, ngobrol sama bapaknya dengan cara yang baik. Mudah-mudahan terbuka ayahnya. Barakallahu fikum. Ya, Brisbane Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya. Ada seorang ibu yang sangat menyukai dirinya. Yang memang kebetulan menikah dengan orang sufi. Ibu ini mempunyai dua orang anak. Yang Masya Allah karirnya bagus. Tapi ibu ini menyesal karena waktu dulu dia tidak mengajarkan anaknya ke agama. Nah, bentuk penyesalan ini sedikit menyiksa dirinya. Jadi bagaimana menanggulannya untuk karena anaknya sudah dewasa, Ustaz. Dan anaknya sudah dewasa. Muslim. Anaknya. Muslim. Muslim tidak praktis karena ya seperti kata ibu tadi dia menyesali karena tidak mengajarkan agama sejak kecil. Siap. Udah itu. Subhanallah jemaah ya. Iya. Alhamdulillah. Penyesalan itu datang sebelum ajal tiba. Artinya masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan dosa? Di awal kajian tadi sudah disampaikan hadis Nabi alaihissalatu wassalam, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Wanita itu pemimpin di rumah suaminya. Dia bakal ditanya. Ternyata ini perempuan tidak melaksanakan amanah tersebut. Dia berkhianat. Anak-anak tidak dididik dengan benar. Dan dia bakal ditanya sama Allah. Jalal. Tapi alhamdulillah dia sekarang tahu apa yang dia lakukan salah. Yang perlu dia lakukan yang pertama adalah bertobat kembali kepada Allah. Dengan cara menyesali, meninggalkan perbuatan itu. Atau tidak dia ulangi. Dan berazam untuk tidak mengulanginya. Tapi bagaimana dengan anak-anaknya yang udah jauh dari jalur agama? Mungkin dari sisi dunia, karirnya Masya Allah. Tapi agama, mungkin sholat enggak. Mungkin maksiat terus jalan. Karena memang ibunya enggak pernah ngajarkan dulu. Kita tadi bicara tentang mengajarkan akidah yang benar. Tidak juga menanamkan akidah yang benar. Tidak juga membiasakan ibadah buat anak-anaknya. Tidak juga memilih pasangan hidup yang benar, yang baik secara agama dan secara akhlak. Ada beberapa kesalahan yang dia lakukan. Dia perlu bertobat. Dia sampaikan kepada Allah. Kemudian dia perbaikin. Perbaikin dengan cara sekarang perlu ngobrol sama anaknya. Tapi tentunya tidak seperti dulu. Ketika kecil dia bisa memukul anaknya. Dia bisa memaksa anaknya. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Maka dia perlu terus dekat sama anaknya. Doa jangan pernah putus. Istighfar jangan pernah putus. Ketemu sama anaknya. Sering telepon anaknya tentang sholatnya, tentang ibadahnya. Sampaikan kepada anak-anak, ibu minta maaf. Maaf dia sama anak-anak. Karena sang anak nih, bakal ditanya pada hari kiamat. Dan tadi sudah disampaikan bahwasanya para ulama menjelaskan orang tua tuh akan ditanya tentang anaknya sebelum anak ditanya tentang orang tuanya. Orang tua dulu ditanya, benar enggak antum didik anaknya dengan benar? Maka ketika dikatakan penyesalan itu sampai menyiksa dirinya, enggak ada masalah. Yang penting jangan putus asa. Jadi ketika seorang merasa berdosa, hendaklah dia kembali kepada Allah dan berharap diampuni. Tapi dia juga takut enggak diampuni sama Allah. Perlu khawatir dia. Anak-anaknya udah besar kayak gitu. Enggak sholat. Mungkinkah anaknya mendoakan ibunya kalau mati? Atau malah yang ada ibunya disiksa gara-gara anak yang tidak didik dengan benar. Maka dia terus berusaha memohon ampun sama Allah dengan terus mendidik anaknya dengan segala cara. Sekarang mungkin dengan share kajian, kirimkan buku, kalau anaknya tinggal satu kota sering dikunjungin anaknya, minta anaknya datang, ikut kajian, apa saja lakukan, sehingga ketika ditanya di hadapan Allah, kita punya jawaban. Iya ya Allah, aku melakukan kesalahan tersebut. Tapi aku berusaha untuk memperbaikinya. Dan itu kemampuanku ya Allah. Semoga Allah Jalla Jalal mengampuni dosa-dosa kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Subhanallah. Iya, ini pertanyaan berkaitan dengan seorang istri. Artinya seorang wanita ketika dia menikah, maka ada pengalihan tanggung jawab. Kalau tadi kita bicara kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih, semuanya pemimpin. Nah, ketika ada pernikahan, seorang anak wanita itu dikawinkan sama bapaknya dengan seorang lelaki, maka yang bertanggung jawab adalah suaminya sekarang. Yang menjadi surga dan neraka seorang wanita adalah suaminya. Nah, ada orang tua yang gak terima ketika putrinya ini apa, gak nurut sama orang tuanya, tapi nurut sama suaminya. Maka sang wanita perlu sabar. Perlu sabar kalau kadangkala anak ini menyampaikan kepada bapaknya sendiri, bapaknya gak terima. Bahkan sang bapak beranggapan, kau anak durhaka. Kau lebih nurutin suamimu daripada orang tua. Maka memang bisa saja sang anak menjawab, orang ayah yang ngawinkan aku dengan dia. Ayah yang menyerahkan aku dengan dia. Yang menyerahkan aku kepada dia. Tapi kadangkala anak kalau ngomong seperti itu dengan orang tuanya, gak masuk. Perlu pakai jalan lain. Datang ke pamannya yang paham agama. Datang kepada bibinya yang paham agama. Datang kepada orang yang mungkin dekat sama ayahnya, yang bisa memberikan penjelasan. Karena setelah menikah, beda sama anak laki. Anak laki ini gak diserahkan sama orang tuanya kepada tuh perempuan. Enggak. Tapi kalau perempuan benar-benar terjadi serah terima. Makanya ada ijab kabul. Ijab kabulnya itu di sini pentingnya seorang memahami. Bahwasanya ijab itu dilakukan bukan oleh perempuan. Tapi oleh wali. Oleh ayahnya. Karena yang benar-benar ada penyerahan nih. Dan kabul dilakukan oleh seorang lelaki, dia terima tanggung jawab ini. Bukan hanya nerima anak sebagai istri, engkau terima dia, tanggung jawab mendidik dia, tanggung jawab memberi makan kepada dia, tanggung jawab membawa dia ke dalam surga. Wallahi jamaah. Itu yang kadang-kadang gak difahami, sehingga banyak orang tua yang intervensi dengan rumah tangga anaknya. Bapaknya perempuan, itu intervensi dengan kehidupan rumah tangga anaknya, akhirnya kacau, ribut. Dan juga sebagai seorang anak perempuan, jangan suka curhat kepada orang tuanya. Menceritakan ngeluh ini itu suaminya kayak gitu. Jangan. Kesian orang tua kita. Udah capek besarin kita, didik kita, membiayain kita. Lalu tatkala kita sudah nikah, kita masih membebani orang tua kita. Jadi kalau senangnya berumah tangga, gak dibagi sama orang tua, tapi susahnya dibagi sama orang tua. Maka, buat yang bertanya, nasihat ana, doakan bapaknya dan cari orang lain untuk menyampaikan hal itu kepada orang tuanya. Kalau gak dapat orang lain, maka kau mungkin perlu tulis surat. Pilih kata-kata yang indah, jelaskan posisi ana telah dinikahkan sama ayah. Kecuali perintah suami bertentangan dengan perintah Allah baru. Suami mengatakan kepada istrinya, jangan kerja. Sang bapak, oh kamu harus kerja. Di sini kenapa harus ada satu pemimpin? Ketika ada dua pemimpin buat satu wanita ini, bapak dan suaminya, hidup dia kacau sama. Ayahnya bilang iya, suaminya bilang enggak. Siapa yang akan dia taati? Maka Allah jadikan dia taat kepada suaminya. Yang menjadi surga dan neraka buat dia. Sambil terus berbakti sama orang tuanya. Tetap berbakti sama orang tuanya. Tapi kebaktian yang terbatas. Karena dia sudah menjadi milik orang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Silakan. Mungkin kalau sebelum sempat ya. Ya ini sudah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini, ada seorang anak ingin menikahi seorang laki yang baru masuk Islam, belum jam 10 tahun masuk Islam, tapi ibu bapaknya tidak mengakui anaknya dan tidak hadir di akad sama sekali. Itu gimana ya? Tunggu Afan. Jadi calon suaminya ini Muslim. Suaminya Muslim. Masuk Islam. Sudah masuk Islam. Cuma orang tuanya yang tidak mengakui dia karena dia masuk Islam gitu. Kedua orang tuanya tidak mengakui. Dan dia pun juga nggak tahu sekarang orang tuanya di mana. Subhanallah. Cuma. Baik. Barakallahu fikya. Berkaitan dengan pertanyaan. Ada muslimah yang menikah dengan seorang lelaki. Yang lelaki ini tidak diakui oleh kedua orang tuanya. Gara-gara dia masuk Islam. Bagaimana? Ya kriteria memilih pasangan hidup tadi udah kita bahas. Yang pertama secara agama dan akhlak dia mumpuni. Terus gimana dengan keluarganya? Iya, kita juga perlu peduli dengan garis keturunan. Karena tadi kita sampaikan bisa jadi cucunya ini dijaga karena kakeknya yang baik. Kakeknya yang soleh. Bisa jadi. Sebagaimana kisah Khadir dengan Nabi Musa alaihissalam. Ucapan Muhammad Ibn Munkadir. Ucapan Omar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Yang mengatakan orang itu bisa dijaga karena dia soleh. Anaknya dan anak-anaknya dijaga sama Allah. Jalla-jalla. Maka sekarang dilihat. Kalau ternyata lelaki ini garis keturunannya tadi. Dia mungkin orang tuanya tidak mengakui dia. Tapi lelaki ini orang yang soleh. Bismillah. Tidak ada masalah. Tapi kalau dia masuk Islam hanya sekedar untuk menikah. Kemudian dia tidak faham tentang agama Allah. Tidak mengamalkan ajaran Islam. Maka ana rasa berbahaya untuk anak-anaknya dan keluarganya nantinya ke depan. Namun secara hukum kalau dia bisa mencari kedua orang tuanya. Tidak harus orang tuanya hadir ya. Jadi kalau lelaki ini kan tidak pakai wali. Yang harus pakai wali adalah perempuan. Kalau ada perempuan yang masuk Islam, kemudian keluarganya tidak mengakui, maka yang akan jadi wali adalah hakim pada waktu itu. Kiranya seperti itu. Dan perlu istikharah juga ketika hendak menentukan pilihan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, sebentar Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, dalam Al-Quran disebutkan bahwa seorang muslim boleh menikahi ahli kitab. Apakah definisi ahli kitab yang ada dalam Al-Quran itu masih ada sekarang? Nah, barakallahu fi. Subhanallah jamaah. Iya. Allah Jalla Jalalu berfirman di surat Al-Ma'idah. Ayat 5. Ya. Allah mengatakan al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan ahlul kitab itu halal buat kalian dan makanan kalian halal buat mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan wanita-wanita yang mukminat yang menjaga dirinya itu halal buat kalian. Dan wanita-wanita yang menjaga dirinya dari ahlul kitab itu halal buat kalian. Ini Allah jalan menyebutkannya. Pertanyaannya, apakah ahlul kitab yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam Al-Ma'idah ini masih ada sampai hari ini? Sejatinya, ahlul kitab yang turun kepada mereka, ayat ini, yang di masa Nabi alaihissalam adalah ahlul kitab yang mentuhankan Isa alaihissalam. Allah sebutkan, mulai di surat Al-Bayyinah, Allah mengatakan, innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam. Tuh, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan dari orang-orang musyrik. Artinya ahlul kitab di masa Nabi alaihissalam, mereka sudah menyimpang. Oleh karena itu didakwain oleh Nabi alaihissalam untuk masuk Islam. Yahudi yang ada di kota Madinah itu ahlul kitab. Mereka mengatakan Uzair ibn Allah. Nasara yang ada di Najran. Nasara yang ada di Palestina pada masa itu. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan innallaha thalithu thalatha. Di Quran disebutkan. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah itu tiga dari yang ketiga. Trinitas. Itu adalah ahlul kitab yang ada di masa Nabi SAW yang ayat ini turun kepada mereka. Oleh karena itu pendapat yang benar yang mengatakan ahlul kitab selama dia mengakuin kitabnya yaitu Injil dan Taurat maka disebut ahlul kitab. Setelah dia melakukan kesyirikan, ya dari dulu mereka melakukan kesyirikan. Di masa Nabi SAW mereka sudah mengatakan Tuhan itu tiga. Memang ada pendapat para ulama, Ibnu Abbas SAW atau Ibnu Umar, antara keduanya, yang berpendapat gak boleh menikah dengan ahlul kitab. Karena dia menganggap, fa'ayu syirkin asyrak min syirki ahlul kitab. Adakah kesyirikan yang lebih menakutkan dari kepada syiriknya ahlul kitab? Yang mengatakan Tuhan itu tiga. Tapi memang kondisinya hukum mereka beda. Allah menyebutkan musyrikin, Allah menyebutkan ahlul kitab. Maka hukum terhadap ahlul kitab ini, yang ada pada masa sekarang ini, mereka Nasara, mereka orang-orang Yahudi, maka mereka disebut ahlul kitab, sesembelihan mereka halal, kemudian wanita-wanita mereka tetap halal. Namun, tadi kita bicara agama, termasuk yang menjadi faktor penting memilih wanita, memilih istri adalah agama. Kira-kira, kalau engkau memilih wanita ahlul kitab, gimana anak-anakmu? Apakah engkau punya waktu di rumah untuk mendidik anak-anakmu? Atau engkau orang yang sering keluar kota sehingga anak-anakmu dididik oleh ibunya dengan agama ibunya? Maka bapak akan tanggung jawab karena salah memilihkan ibu. Atau kalau dia kan halal, oke halal. Tapi engkau tidak mendidik anak-anakmu dengan benar. Tidak pula mendidik istrimu dengan benar. Semua akan ditanya dengan apa yang dia lakukan. Jadi memilih menikah dengan ahlu kitab ini resiko besar. Apabila bapaknya tidak memiliki waktu dan keimanan yang cukup menikah dengan ahlul kitab. Hadza wallahu a'lam. Halo. Assalamualaikum. Kita kan sebagai seorang menantu harus berbakti ataupun juga menghormati kepada mertua kita. Nah, kebanyakan di sini kalau seorang menantu perempuan itu selalu hormat dan harus apa-apa mertua kita yang didahulukan ya. Bagaimana kalau sebaliknya? Kalau suami kita kurang begitu peduli atau kurang begitu menghormatin kepada orang tua kita. Itu kan di dalam kehidupan ini kayaknya nggak fair, Ustaz. Nggak adil. Gimana sebaiknya sebagai seorang istri, Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Iya. Jadi memang kadangkala terjadi ketimpangan kita melihat. Seorang wanita ketika menikah, maka surga dan neraka wanita ini adalah suaminya. mau tidak mau dia harus taat dan patuh sama suaminya dan membantu suami untuk meraih surganya suami. Siapa surganya suami? Bapak dan ibunya. Rentetan ini tolong dipahami. Jadi surga dan neraka seorang anak adalah orang tuanya. Ketika dia dinikahkan, maka beralih jadi suaminya, ini anak perempuan. Sedangkan anak laki-laki ini tidak beralih. Dia tetap posisinya anak yang punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya tanpa batas. Dia harus berbakti sama orang tuanya. Tidak harus izin sama istrinya. Berbeda istri kalau mau ke tempat orang tua, dia harus izin sama suaminya. Suami mau ke tempat orang tuanya, gak ada izin sama istrinya. Seperti itu aturannya. Dia membantu suaminya berbakti sama orang tuanya. Karena surga dan neraka seorang suami, ini seperti itu. Jadi kalau dikatakan adil, itulah keadilan sebenarnya jamaah. Karena ada serah terima di sini. Kalau kita bicara keadilan, ada sesuatu yang Allah tentukan. Terus bagaimana kalau dapat suami yang tidak terlalu peduli sama mertuanya? Dia sibuk sama orang tuanya. Sejatinya seorang lelaki itu diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada dia. Khususnya ini mertuanya. Jangan sampai dia memutuskan rahim antara istrinya dengan orang tuanya. Tapi tentunya tidak bisa full dia dengan mertuanya. Karena beda kewajiban. Jadi paling tidak dia itu punya kewajiban menghormatin orang mertuanya, tidak menjelek-jelekkan mertuanya, tidak mencaci maki mertuanya, dia menghargai mertuanya. Dan dahulu ketika mereka faham dengan hukum agama ini jamaah, ketika faham, jadi orang tua itu memang tahu ketika anaknya dia tidak berharap apa-apa. Yang dia harapkan satu, anaknya berbahagia. Makanya dari awal anda sampaikan, bahwasanya jangan sampai seorang anak perempuan ini suka mengeluh sama orang tuanya. Suamiku kayak gini, suamiku kayak gini. Kesian bapak ibunya. Cukup sebagai sebuah kebahagiaan ketika sang ayah dan ibu mendengar anaknya berbahagia dengan suaminya. Dan bagi suami, tetap gak boleh dia durhaka sama mertuanya. Artinya sisi durhaka ini mencaci maki mertuanya, tidak menghargai mertuanya. Tapi kalau dia harus selalu mengunjungi mertuanya sebagaimana istri di rumahnya, enggak seperti itu. Karena ada perbedaan tanggung jawab tadi sebenarnya. Jadi mungkin pandangan kita kok kayaknya enggak fair Ustaz ya. Bukan enggak fair sebenarnya. Karena tanggung jawabnya beda. Makanya pesannya Hasan Al-Basri. Ini pesannya Hasan Al-Basri kepada seorang ayah yang hendak menikahkan putrinya. Apa kata Hasan Al-Basri? La tuzawwij ibnakaka illa min taqi. Jangan engkau nikahkan putrimu kecuali kepada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, yakni orang yang tahu dengan batasan-batasan agama. Orang yang tahu dengan perintah Allah dan larangan Allah. Apa kata Hasan Al-Basri? Kenapa harus dengan orang yang bertakwa? In ahabbaha akramaha. Kalau suaminya ini cinta kepada putrimu, maka dia akan menghormati putrimu. Cinta akan mendatangkan segala sesuatu yang indah. Wa in kariha. Tapi kalau dalam satu kondisi suami enggak suka, suaminya enggak suka sama putrimu, lam yadzlimha. Maka sang suami tidak akan mendzalimi putrimu karena dia takut sama Allah. Mungkin seperti itu jemaah ya. Jadi kita harus menerima kondisinya seperti ini dan ada orang tua yang mungkin karena gak paham, merasa anaknya durhaka. Wallahi ketika anak diambil oleh, diberikan kepada lelaki itu, ya sudah tanggung jawabnya itu suaminya. Sang anak, jangan pernah bikin susah orang tuanya. Dan sang menantu, jangan pernah durhaka sama orang tuanya dengan menjelek-jelekkan mertuanya ya. Jangan. Kenapa? Karena mertuanya itu yang kasih anak sama dia. Paling tidak dia mengingat kebaikan orang tuanya, walaupun tidak sama dengan bapak ibunya sendiri. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bissawab jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ialah si laki-laki seorang mu'alaf, lelaki mu'alaf yang telah kawin hampir 46 tahun dengan wanita Indonesia yang Islam. Sekarang kejadiannya si anak mu'alaf suaminya ini, orang tuanya sudah lanjut usia. sehingga waktunya dihabiskan hari-hari merawat pergi ke rumah orang tuanya yang masih bukan Islam, pagi, siang, dan sore. Ada dua pertanyaan di sini, Ustaz, boleh gak? Satu pertanyaannya, apakah di sini juga masih berlaku hukum syar'inya seorang anak yang berbakti kepada orang tua, sedangkan orang tuanya Kristen? Ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, si istri kelihatannya itu merasa sangat tidak berbahagia dengan tindakan suaminya yang hari-harinya itu sibuk dengan ibunya. Waktu dengan untuk dia itu sangat sedikit dan anak-anaknya yang lain yang cucunya. Terima kasih banyak Ustaz. Barakallahu. Iya, subhanallah jemaah. Iya. Jemaah, wasiat berbakti kepada kedua orang tua itu wasiat dari Allah. Allah mengatakan wasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Allah mewasiatkan kepada anak agar berbakti kepada orang tuanya. Ceritakan sama Allah, hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya hamil dia dalam kondisi lemah di atas kelemahan. Kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tua memaksa engkau, kafir orang tuanya, maksa anaknya. Ini orang tua kafir maksa anaknya untuk masuk, untuk meninggalkan Islam, untuk menjadi kafir. Kata Allah, fala tuti'huma, jangan taat kepada keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan sahabat, temani keduanya. Sahib itu teman yang akrab, yang nempel tuh di dunia, ma'rufa, dengan cara yang patut. Itu dalam kondisi kafir, tetap sang anak wajib berbakti sama orang tuanya. Dan di antara bentuk kebaktian anak yang paling besar kepada orang tuanya, bagaimana dia bisa menyelamatkan orang tuanya dari kekufuran. Mungkin dengan cara berbakti tadi. Ini mau mati orang tuanya, udah sepuh nih. Sehingga pesan, pesan Al-Auza'i, ada satu orang masuk Islam dari kalangan Majusi, mu'allaf kalau tadi disebutnya. Dia dari daerah Tustar, daerah Iran sana atau Irak sana. Berangkat ke Libanon pada masa itu. Jalan kaki atau naik onta. Sampai sana dilihat sama Auza'i. Kok kelihatan orang ini orang asing, orang baru wajahnya. Ditanya dari engkau, ngatakan dari Tustar. Ceritanya gimana keluargamu? Keluarganya masih Majusi. Bapak ibu, iya Majusi. Udah tua bapaknya, kata dia. Apa katanya Al-Auza'i? Engkau pulang. Pulang kau. Engkau rawat orang tuamu. Mungkin orang tuamu dapat hidayah lewat dirimu. Pulang nih anak. Baru datang suruh pulang. Pulang berangkat, dirawat orang tuanya. Orang tuanya heran. Engkau agamamu apa sih nak? Kok peduli banget sama orang tua? Ceritakan Islam ayah. Sebut tentang Islam. Ayahnya masuk Islam. Dapat beberapa hari meninggal dunia ayah. Nih kebaktian anak yang paling besar ketika bisa membuat orang tuanya masuk Islam. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ibunya itu awalnya Nasrani, Kristen. Terus berbakti sama ibunya, minta doa Nabi alaihi salatu wasallam, ibunya dapat hidayah. Jadi sekarang kondisi istri ketika melihat suaminya seperti ini, doakan suaminya, mudah-mudahan orang tuanya masuk Islam. Karena diperintahkan untuk mendampingi kedua orang tua. Dan pernah ada seorang tanya kepada Abu Darda. Ya Abu Darda, ibuku ini nyuruh aku menceraikan istriku. Ibuku ini. Kata Abu Darda, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling indah. Fa'in syi'ta fa'adik dhalikal bab. Kalau engkau mau ya sudah, pintu itu hilangin. Nggak usah dipakai. Kalau engkau mau, jaga tuh pintu. Artinya sang anak tetap wajib berbakti sama kedua orang tua. Kalau kondisinya kadangkala sang suami, alhamdulillah suaminya tidak membawa orang tuanya. Mungkin dia takut kalau bawa orang tuanya ke rumah istrinya. Istrinya akan tersiksa mungkin. Maka lihatlah kepada sisi positifnya. Hidup ini jamaah setengah isi setengah kosong. Seorang istri kalau melihat merasa gak nyaman dan suaminya dalam kondisi. Lihat sisi positifnya. Mudah-mudahan dengan aku mendorong suamiku berbakti sama orang tuanya, anak-anakku berbakti sama aku. Seperti itu. Kalau kita senantiasa berpandangan negatif, sengsara kita dan melarat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jadi sang istri hendaklah bersabar. Dia hadapin hidup ini, dia bantu suaminya dan dia berharap pahala dari Allah Jalla Jalaluh. Yang dilakukan suaminya secara agama tepat dan hanya sampaikan kepada suaminya, ajak orang tuamu agar masuk Islam. Mudah-mudahan bisa masuk Islam sebelum meninggal dunia. Barakallahu fikum. Jamaah, pertanyaan terakhir. Nah. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh dua ya? Hampir sama sih pertanyaannya Ustaz. Yang pertama, ibu seorang laki-laki mempunyai ibu Nasrani. Ya. Ini bercerita kepada sahabat lamanya bahwa ingin kembali ke Islam, ya. Tapi siang ngobrol, maghrib kecelakaan, paginya meninggal. Nah, pertanyaan saya, apakah itu dimaafkan, Ustaz? Yang pertama, nah. Ya. Yang pertanyaan kedua, seorang anak perempuan mempunyai niat mengurus ibunya, karena sudah sepuh, karena tinggal di lain negara. Mbak itu sudah berniat, tapi ketika akan dilaksanakan, ibunya pun meninggal. Jadi pertanyaan sama. Ya. Apakah niat itu sudah diterima Pak Ustaz? Subhanallah. Barakallahu fiik. Taib jemaah. Berkaitan dengan keinginan. Niat. Kalau tadi yang pertama, ibu yang berkeinginan untuk balik Islam. Apakah kemudian dia meninggal dunia di malam harinya? Apakah dia sudah terhitung masuk Islam? Apakah dia ampuni kesalahannya? Wallahu a'lam bissawab. Kita tuh gak tahu. Kita menghukumin orang dengan zahirnya. Mungkin di malam hari dia bersyahadat. Mungkin dia sudah kembali kepada Islam. Tapi secara zahir orang-orang taunya dia masih Nasrani. Belum kembali. Maka hukum di dunia, ya dijalankan hukum dia sebagai orang yang agama Nasrani. Dimakamkan secara Nasrani. Tapi kalau dia ternyata sudah mengatakan la ilaha illallah, dia benar-benar sudah kembali di malam harinya kepada Allah Jalla Jalal, kemudian kecelakaan, ya di sisi Allah dia adalah Muslim. Itu urusannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun berkaitan dengan seorang anak yang niat berbakti sama orang tuanya, tapi ternyata orang tuanya meninggal dahulu, artinya sang anak bukan anak yang meninggal dahulu, tapi orang tuanya yang meninggal dahulu. Kalaupun sang anak yang meninggal dahulu, atau bapaknya orang tuanya meninggal dahulu, tetap niat dia adalah niat baik yang akan dicatat. Perbedaannya kalau yang tadi, masuk Islam ini harus dengan syahadat. Artinya niat aja gak cukup. Karena iman itu qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, amalan dengan raga kita. Adapun tadi orang ini dia sudah muslim. Dia ingin berbakti kepada orang tuanya, tinggal karena takdir orang tuanya meninggal dahulu sehingga dia tidak bisa melaksanakan kebaktian tersebut. Maka insyaallah niat baik dia sudah dicatat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf karena tadi telat mulainya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.